أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال تعالى بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك، وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dars pertama, dars Al-Arabiyah, mempelajari bahasa Arab dalam program Nyantren Weekdays insyaallah taala. Kita memakai kitab Durus Al-Lugha Al-Arabiyah, memulai dari halaman kelima ad-dars ul-awwal. Tapi sebelumnya akan diberikan sedikit pesan dari ana pribadi untuk ana dan juga untuk rekan-rekan sekalian, baik yang hadir langsung di sini, semoga Allah memberkati kita semua, dan juga yang mendengarkan online atau rekamannya atau kapanpun mendengarkan kajian ini, bahwasanya kita menuntut ilmu itu harus benar-benar ikhlas lillahi taala, dan untuk menyingkirkan kejahilan kita, mengenyahkan kebodohan kita, dan kita harus berazam dalam menuntut ilmu, tidak hanya menuntut ilmu ketika musimnya saja atau ketika banyak orang, bahkan kita harus menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun kita menuntut ilmu lillahi ta'ala. Karena seorang muslim dengan ilmu itu ibarat ikan dengan air, dia tidak akan keluar dari ilmu. Adapun jika seorang muslim keluar dari ilmu, telanjang akan ilmu, maka itu ibarat dia bukanlah muslim. Dan di antara ilmu yang tervital adalah mempelajari bahasa Arab. Dan dengan ini kita berupaya untuk benar-benar melestarikan dan membudidayakan pengajaran bahasa Arab terhadap ikhwan sekalian dan juga akhwat yang mendengarkan. Kenapa? Karena dengan mempelajari bahasa Arab, ketika antum sudah memiliki kapasitas dalam berbahasa Arab, minimal memahami kitab, itu akan terbuka untuk antum gerbang-gerbang ilmu yang tidak terbatas dan tidak mungkin dibatasi. Ya. Dan perbedaan progres antara orang yang mampu berbahasa Arab atau sedang belajar bahasa Arab dengan orang yang tidak belajar bahasa Arab secara rutin itu sangat berbeda. Bukan dari segi akhlaknya, itu beda akhlak masing-masing, tapi dari segi keilmuannya, dari segi ilmiahnya dia sangat berbeda. Dari segi keilmuannya dia sangat berbeda progresnya, kecepatan dalam memahaminya itu sangat berbeda. Oleh karena itu, kita di sini sebagai thullabul ilm, kita melazimkan diri kita untuk mempelajari bahasa Arab walaupun dari awal. Ya, benar-benar mempelajari bahasa Arab, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di kita masing-masing. Tidak ada niatan kita dari sini untuk mengeruk keuntungan finansial dari antum atau dari siapa. Juga tidak ada niatan duniawi, kemasyhuran dan semacamnya. Tetapi niatan kita untuk benar-benar mentarbiyah kaum muslimin dengan bahasa Arab ini benar-benar. Karena ketika kaum muslimin mereka maju dengan bahasa Arab, kemudian memahami syariat Allah dengan bahasa yang langsung, kemudian memahaminya dengan baik, itulah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir baik kafir harbi yang secara terang-terangan secara fisik menyerang, atau kafir orientalis, ya. Mereka semua takut akan hal-hal semacam ini, ya. Jadi kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi majelis kita ini konsisten terus sampai mudah-mudahan entah sampai setahun atau dua tahun kita bisa menghabiskan kitab ini. Bagaimanapun cita-citakan dari sekarang untuk bisa berbahasa Arab. Dan anak katakan bahasa Arab itu tidak mudah gitu. Kalau guru-guru lain akan mengatakan bahasa Arab itu mudah. Enggak, anak bilang bahasa Arab itu sulit. Antum kalau bisa bilang mudah, antum belajar sendiri sana. Enggak usah belajar di sini. Sulit belajar bahasa Arab. Misalnya hadza bait, nanti akan ana salahin. Siapa di antara antum yang hada atau haza atau gimana akan disalahin. Itu nanti akan menemukan kesulitannya. Pertama memang gampang, nanti kelak baru ngeh ketika di pertengahan, oh ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi kenapa? Kenapa sulit? Agar kita berjuang. Karena kalau kita mudah, kalau ini mudah semua, kita enggak berjuang. Tapi kita harus berjuang benar-benar dari awal, istiqomah niatkan lillahi taala. Ya, kalau misalnya niat kita dari pertama tidak lillahi taala, ana yakin insyaallah akan gagal. Insyaallah akan gagal. Kalau misalnya dari awal tidak meniatkan lillahi taala benar-benar, akan gagal di pertengahan atau di baru-baru berjalan hangat-hangatnya pergi gagal. Jadi kita minta sama Allah benar-benar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gagal di awal-awal. Ya, itu sangat buruk nilainya. Baik, kita akan memulai durusul lughah. Ad-darsul awal, ya. Kita berbicara sekarang tentang hadza. Isim al-isyarah. Tapi kita di sini durusul lughah tidak memberikan kaidah-kaidah nahwu. Ya kan? Di sini tidak ada kaidah nahwu. Hanya percakapan atau praktek, kemudian tadribat, tamrinat, yaitu latihan-latihan, exercises dan semacamnya. Tapi kaidah-kaidah nahwu itu tidak disebutkan di kitab ini atau jarang disebutkan di kitab ini. Ya. Insya Allah kita akan menggelontorkan juga kaidah nahwu, terutama jika antum mempelajari juga an-nahwu al-wadih, insya Allah pada besok dengan jam yang sama, insya Allah Taala. Baik, kita mulai dari ad-darsul awal. Dari buka. Kita punya hadza. Dengarkan ana dulu. Hadza bait, hadza masjid, hadza bab, hadza kitab, hadza qalam, hadza miftah, hadza maktab, hadza sarir, hadza kursi. Baik, sekarang ulangi setelah ana satu persatu, okey? Hadza bait, hadza bait, hadza masjid, hadza masjid, hadza bab, hadza bab, هذا كتاب هذا كتاب هذا قلم هذا قلم هذا مفتاح هذا مفتاح هذا مكتب هذا مكتب هذا سرير هذا سرير هذا كرسي هذا كرسي. Masih banyak yang salah. Mulai dari hadza bait, kita coba ulang lagi. Hadza bait, hadza bait. Gimana cara bacanya? Bait, bait, ada semacam gitu, ya. Kemudian hadza masjid, hadza masjid. Bukan masjid. Biasa orang Sunda enggak bisa dia dal gitu. Hadza masjid, enggak, tapi orang Sunda biasanya hadza masjid. Da-nya seperti ditekan kemudian terakhir mati gitu. Masjid. Tapi yang benar adalah hadza masjid. Bisa, ayo. Hadza masjid. Hadza masjid. Walaupun ini sebenarnya enggak apa-apa antum bilang hadza masjid, itu pun orang paham, tapi kita training dari awal untuk senantiasa mengucapkan Arabik seperti mereka mengucapkan, gitu kan. Ya, hadza masjid. Hadza masjid. Alhamdulillah. Hadza bab. Hadza bab. Hadza kitab. Hadza kitab. Usahakan ta-nya itu seperti hadza kita, kita. Ya. Kitab. Ya, jangan jadi mungkin orang Bali hadza kita, kitab atau jadi orang Hindu tu gitu. Hadza kitab, ya, kitab. Ulang lagi. Hadza kitab, hadza kitab. Hadza qalam, hadza qalam. Hadza miftah, hadza miftah. Haknya, haknya ingat miftah, miftah. Ya, haknya di ini miftah, miftah. Jangan miftah gede, miftah salah. Miftah juga enggak benar sebenarnya. Boleh tapi ini harus kita melatih untuk benar-benar, ya. Miftah. Bisa? Kita ulang. Hadza miftah. Hadza miftah. Kurang. Hadza miftah. Hadza miftah. Okay. Hadza maktab. Hadza maktab. Maktab. maktaba, mak, ya, makroni, mak, hada maktab, bisa, ayo, bilang, hada maktab, hada maktab, jangan terlalu ekstrim k-nya, hada maktab, maktab, ya, eh bisa, hada maktab, hada maktab, hada sarir, hada sarir, ro-nya ditipiskan. Ya, mukhaffafah. Sarir. Sarir. Sa-nya juga tipis. Hadza sarir. Hadza sarir. Ya, jadi bukan jangan hadza sarir. Sarir, enggak kayak gitu. Itu salah tempat. Walaupun ya enggak apa-apa juga. Ya, hadza sarir. Hadza sarir. Hadza kursi. Hadza kursi. Atau bisa juga ro yang di sini tebal. Hadza kursi. Dan juga bakal, jangan ku hadza kursi. Kursi. Jangan sampai kok, jangan sampai masuk ke kok. Jadi beda antara hadza kur, itu salah. Yang benar ku kursi ya. Presiden, mantan presiden Mesir. Ya. Itu Mursi. Oke, kemudian kita menuju. Ini semua udah paham kan? Antum tahu ini gambar apa? Tahu semua insyaallah ya. Alhamdulillah, masya Allah, antum barakallahu fikum. Tahu semua gambar ini? Sudah luar biasa, itu udah prestasi ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke halaman ke-6. Sekarang tadi kita mempelajari statement ya, kan? Jadi ini statement semua. This is ya. This is a door. This is a house. This is a house. This is a key, gitu kan? Sekarang kita mengkompilasikan antara pertanyaan interrogatif dengan afirmatif, dengan statement, ya kan? Nah di sini dimulai dari ma hadza. Dan di sini ada dua macam pertanyaan, ingat ini, lihat. Kita lihat ma hadza, ya kan? Juga ada pertanyaan semacam ahadza bait. Ya. Beda kan? Nah, kalau ma hadza apa ini? Jadi bertanya tentang suatu benda dan tidak membutuhkan jawaban yes or no. Tapi membutuhkan jawaban klarifikasi, yaitu jawaban apa ini, disebutkan bendanya. Adapun yang berikutnya menginginkan yes atau no. Jadi yang pertama itu getting information, mencari informasi gitu. Coba kita baca dulu, kan dulu yang baca untuk mendengarkan. Ma hadza? Hadza bait. Ahadza bait? Naam, hadza bait. Ma hadza? Hadza qamis. Ahadza sarir? لا هذا كرسي أهذا مفتاح لا هذا قلم ما هذا هذا نجم. Baik, ulangi setelahnya. Ma hadza? Ma hadza? Hadza bait. Hadza bait. Ahadza bait? Ahadza bait. Naam, hadza bait. Naam, hadza bait. Ma hadza? Ma hadza? Hadza qamis. Hadza qamis. أهذا سرير؟ أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. لا هذا قلم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا نجم. هذا نجم. Baik, alhamdulillah. Sekarang ana ingin bagian yang sini antum bertanya ma hadza, antum semua menjawab. Iya, تفضل. 1 2 3, come on. Ma hadza. Enggak, buang. Yang ini, yang kompak. Ya. Ma hadza. Enggak, satu kalbu, satu hati, satu jiwa, satu rasa, ayo. 1 2 3, come on. Ma hadza? Hadza bait. Hadza bait. Naam, hadza bait. Ma hadza? Hadza qamis. Hadza sarir. La, hadza kursi. Hadza miftah. La, hadza qalam. Ma hadza? Hadza najm. Ya, ahsantum. Tapi yang pertama nyebelin sekali, banyak bertanya. Bertanya terus, ini apa? Apa ini? Apa ini? Apa itu? Ya. Sabar ya, yang kedua ya. Nah, kita lihat ma hadza, gimana bacanya? Ma hadza? Za, za-nya kalau bisa jangan sampai seperti zai dan jangan juga seperti dal. Jangan terlalu ekstrim keluar dan jangan terlalu ekstrim mendalam. Kayak zai itu kan keluar sekali itu. Zai itu kan gabungan antara dua gigi atas dan bawah. Za. Kalau misalnya da itu dalnya lidahnya di atas. Di atas di belakang gigi da ya kan, atau da gitu. Nah, kalau misalnya za itu di antara dua gigi lidahnya itu menonjol sedikit saja itu. Za za za za za. Ya seperti itu. Za za cukup hadza. Ya. Dan jangan terlalu keluar. Jadi nanti mirip kayak orang Jawa kan hadza hadza hadza. Capek itu hadza. Ini enggak usah kayak gitu. Tapi biasa aja hadza. Ma hadza. Ya, itu aja. Jangan ma hada, hada salah. Jadi ma hadza, oke. Kemudian jawabannya hadza bait. Gimana bacanya? Hadza bait. Ta-nya ingat ta-nya. Hadza bait gitu kan. Jangan hadza bait. Nah, itu kurang tepat. Kemudian ahadza bait. Naam, hadza bait. Ya, jadi udah dijawab, ditanya lagi sama dia. Ahadza bait. Ah, di sini adalah hal. Yaitu apakah? Apakah ini rumah? Yes, ini rumah. Kemudian ma hadza? Hadza qamis. Gimana bacanya qamis? Qamis. Gimana bacanya qamis? Qamis. Qamis. Qamis. Baca sotnya itu dengan tidak tanpa menyongkan bibir, enggak usah menyongkan bibir. Qamis. Jadi kalau misal sot itu dia menyong bibir ketika dhammah saja. Seperti antum bilang qamisun. Nah, itu enggak masalah. Qamisun. Tapi kalau misalnya dia sukun atau kasroh atau fathah, antum biasa aja kayak sin. Kayak sin tapi ini tebel gitu loh. Qamis. Ya kan? Qamis. Qamis. Jadi jangan qamis. Qamis. Enggak seperti itu. Qamis. Itu qamis jadinya. Dan itu enggak benar ya. Walaupun mungkin kita diajari dulu seperti itu, tapi yang lebih tepat adalah sod, huruf sod itu bukan huruf yang memunyungkan bibir. Ya, pada dasarnya enggak. Jadi qamis, qamis. Oke. Okay. Yang lebih tepat seperti itu ya. Kemudian ahadza sarir. Nah, kita jelas-jelas sarir itu apa sarir? Ranjang. Ranjang. Tempat tidur sama ranjang. Sama. Nah. Tempat tidur itu lebih umum daripada ranjang. Ini tempat tidur bisa ini ya. Bahkan depan tuh rumput juga bisa jadi sarir gitu ya. Kemudian la hadza kursi. Ya, la hadza kursi. Ahadza miftah. La hadza qalam. Ma hadza? Hadza najm. Jadi ini hal yang basic sekali ya. Gampang kan? Gampang. Sekarang mari kita menjawab halaman ke-7, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Antum yang menjawab semua ya. Antum semua menjawabnya serempak, serempak. Karena kalau satu-satu mesti banyak yang salah. Jadi serempak aja. Serempak ya. Ana menjawab ma hadza saja. Ana bertanya ma hadza. Antum yang menjawab, oke. Okay? Mulai dari kunci, buku, pena, kemudian ini pintu, kemudian rumah dan kemudian kursi. Itu anak-anak kasih tahu nih, gambar-gambarnya ini apa nih. Bahasa Arab. Kasih bocoran. Iya. Oke, okay, kita mulai tamrin pertama. Ma hadza jawab. Hadza miftah. Diulang ma hadza? Hadza miftah. Ya, yang kompak semuanya. Ma hadza? Hadza miftah. Kemudian ma hadza? Hadza kitab. Ma hadza? Hadza qalam. Ulang yang kompak. Ma hadza? Hadza qalam. Baik, sekarang ke pintu. Ma hadza? Hadza bab. Kurang tadi. Jangan tumantum kurang ba-nya. Ulang. Ma hadza? Hadza bab. Ba-nya hadza bab gitu. Hadza bab. Ba-nya bab. Ba. Ya. Ulang dari pintu. Ma hadza? Hadza bab. Ya. Ma hadza? Hadza bait. Enggak, bukan hadza bait. Itu enggak seperti itu. Enggak seperti Mas Nurdin. Hadza bait. Hadza bait. Kalau hadza bait, enggak ada kayak gitu. Ya, kita ulang dari rumah. Ma hadza? Hadza bait. Nah. Kemudian yang terakhir, ma hadza? Hadza kursi. Aha, santun. Kemudian tamrin yang kedua. Ahadza bait, ini kan ada pertanyaan. Ahadza bait, ahadza miftah, ahadza qamis, ahadza najm. Baik, sekarang antum juga menjawab bareng-bareng. Oke. Okay? Seperti yang tadi. Ya, jawabannya seperti apa coba? La. La atau na'am? La. Tapi kalau misalnya na'am, kemudian antum jelaskan na'am hadza bait atau kalau misalnya la hadza misalnya apa gitu kan. Hadza kitab misalnya. Oke. Okay? Kita mulai. Ahadza bait? La, hadza masjid. Tertuduh. Masjid. Mutahambil kadzib. Enggak. Jawabannya benar apa? Masjid. Tadi antum itu nasi yang enggak benar. Lah, hadza masjid. Ah, ini baru sekarang kan. Pas udah ke gap baru bisa ya. Nah, oke. Okay. Kita ulangi lagi. Semua kompak. Ahadza bait. La hadza masjid. Kurang. Ada yang bilang ahadza masjid. Enggak. Ahadza bait jawabannya la hadza masjid. La hadza masjid. Masjid. Masjid. Maknya ditekan masjid. Masjid. Ya. Kita ulang. Ahadza bait. La hadza masjid. Baik. Ahadza miftah. La hadza qalam. Ahsant. Ahadza qamis. Naam, hadza qamis. Ulang, kandung salah. Ahadza qamis. Naam, hadza qamis. Qamis gitu. Jadi ya hadza qamis gitu salah. Hadza qamis ya. Kemudian ahadza najm. Naam, hadza najm. Ahsantum, masyaallah. Udah, kita udah menghabiskan 3 halaman ya, atau 4 halaman, masya Allah. Kita tadi dakwa aja 4 halaman, setengah jam lebih. Ini sekarang belum setengah jam, udah 4 halaman. Barakallahu fiikum. Cepat sekali antum progresnya, masya Allah, luar biasa ya. Kemudian tamrin yang ketiga, iqra waktub. Nah, ini ana pengen, karena ini memang lebih spesifik lagi kursusnya, ana pengen antum sekalian nanti mempunyai kurosah, yaitu kitab seperti ini, kitab biasa, buku seperti ini atau seperti itu, daftar ya, kurosah. Itu antum menulis di situ apa yang disebut di sini iqra waktub uktub, tulis seperti apa yang ditulis di sini. Ini untuk melatih antum menulis sendiri ya. Jadi kalau misalnya antum nanti bisa bahasa Arab, enggak bisa menulis, ntar kalau misalnya dia suruh ajari anak antum, itu enggak tahu apa-apa kan repot. Bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, tapi nggak bisa nulis. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa, ya, luar biasa. Karena nggak biasanya seperti itu orang, nggak normal itu ya. Jadi coba antum belajar menulis. Jadi ikhlaq waktub ini hadza maktab sampai ma hadza miftah. Ana tugaskan antum, insya Allah pada hari Rabu nanti udah mempresentasikan tulisan antum, walaupun jelek. Dan memang jelek, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, yang penting di sini ibrohnya antum belajar, walaupun jelek dan kita tahu itu jelek punya antum ya, tulisan antum, tapi harus diperbagus lagi ya. Baik, jadi hadza maktab sampai ma hadza miftah itu antum baca di rumah, antum tulis ya, membersihkan tulisan dengan ini bagus ya, atau dengan ijtihad, dengan font style antum sendiri juga bagus, asal jangan cari di Microsoft Word kemudian tulis kemudian enggak, yang penting antum nulis sekarang ya. Kemudian dimulai dari man hadza sekarang. Oke. Sebelum kita akan menghabiskan 3 halaman setelah ini. Setelah itu kita istirahat selama 10 menitan. Atau 5 menit ya. Ini PR, PR, PR. Ini PR. Tulis PR, public relation. PR, tulis PR ya, Mas. Mas Dimas tulis. Saya Ustaz. Cara-cara. Mumpung gratis atau bayar nih anak-anak ini, anak kasih. Ya oke. Okay. Masya Allah. Anak merasa bakal dijual ini kita. Tawahannya. Tadi mata kopi sendiri. Ah gitu. Iya. Ini 50.000 kok kita beli di Buyung. Tapi enggak, ini enggak dijual di sini, enggak dijual. Antum ambil aja. Gratis buat antum. Taib, 2 juta ya. Nanti kelak kau udah sukses. Ya, kita mulai dari man hadza sekarang. Tadi kan kita udah mempelajari ma hadza. Ma itu kan pertanyaan tapi untuk benda mati ya. Sekarang man ini untuk makhluk hidup yang berakal ya. Jadi kalau misalnya ma itu benda mati atau makhluk hidup yang tidak berakal. Seperti kalau misalnya ana bertanya ma hadhihi, terus kucing ya. Maksudnya hadhihi qittah. Kitoh bisa, kitoh boleh. Kitkat. Baik, kita man hadza sekarang. Man hadza ya, sekarang antum mendengarkan dulu sampai halaman berikutnya juga dan seterusnya, masih banyak. Man hadza, hadza tabib. Man hadza, hadza walad. Man hadza, hadza talib. Ahadza walad? La, hadza rajul. ما هذا؟ هذا مسجد. من هذا؟ hadza tajir, hadza kalb, hadza kalb, ya. Ahadza kalb? La, hadza qitt. Hadza himar. Ahadza himar? La, hadza hisan. Wa ma hadza? Hadza jamal. Ma hadza? Hadza dik. Man hadza? Hadza mudarris. Ahadza qamis? La, hadza mindil. Baik. Antum ulangi setelah ana. Bismillah. Man hadza? Man hadza? Hadza tabib. Hadza tabib. Man hadza? Man hadza? Hadza walad. Hadza walad. Man hadza? Man hadza? Hadza talib. Hadza talib. Ahadza walad? Ahadza walad. La, hadza rajul. La, hadza rajul. Ma hadza? ما هذا؟ هذا مسجد. هذا مسجد. من هذا؟ من هذا؟ هذا تاجر. هذا تاجر. هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. هذا كلب. كأنيا كا رينان. هذا كلب. هذا كلب. الله يبارك. تفضل تفضل. Kemudian pertanyaan, ahadza kalb? Ahadza kalb. لا هذا قط لا هذا قط هذا حمار هذا حمار أهذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان لا هذا حصان وما هذا وما هذا هذا جمل هذا جمل ما هذا ما هذا هذا ديك هذا ديك من هذا من هذا هذا مدرس هذا مدرس أهذا قميص؟ أهذا قميص؟ لا هذا منديل. لا هذا منديل. طيب. بارك الله فيكم. Sekarang coba bagian yang antum man hadza bertanya, enggak gantian. Antum yang bertanya ya. Antum yang menjawab. Oke. Okay? Antum yang bertanya yang bagian side ini kanan ana, antum yang menjawab. Baik. Siap? Ya, silakan. Tafadhol. 1 2 3. Man hadza? Hadza tadib. من هذا؟ هذا ولد. من هذا؟ هذا طالب. هذا ولد. لا. Antum yang sebelah sini juga berantakan. Antum lebih berantakan barusan. Di antara antum ada yang berijtihad dari talib, kemudian dia berijtihad untuk menyimpang dari kebenaran. Hadza talib. Itu menyimpang, itu dol, itu kesesatan ya. Enggak gitu juga. Coba mulai dari yang ketiga, antum man hadza bertanya. 1 2 3, ayo. Man hadza? Gang ini enggak kompak. 1 2 3, ayo. Man hadza? Hadza tabib. Nah, ini mana ini? Enggak yang ketiga langsung. Antum kok saling berikhtilaf kulubukum ya. Hati antum tuh enggak bersatu, enggak bersama. Sekarang talib ya. Jangan beda-beda. Iya, sufufukum ya. Diluruskan rapat barisannya. Hatinya harus bersatu. Ayo, mulai dari yang talib ini ya. Dari antum bertanya lagi. Ayo, 1 2 3, ayo. Man hadza? Hadza talib. Lagi-lagi antum. Antum salah lagi. Talib. Ah, itu talib salah. Antum kayaknya minta dijemur. Nah, gitu. Talib. Ntar lama-lama kita jemur loh kalau misalnya salah terus. Salah lagi. Ayo. Oleh dari yang ketiga. 1 2 3. Man ya antum takut. 1 2 3. Man hadza? Hadza talib. Ahadza walad? La, hadza talib. Ma hadza? Ini. Kayak benar-benar. Antum rambut antum hilang langsung kayak gini. Kok enggak kayak tinggalan. Udah yang berikutnya, halaman berikutnya, ayo. Mulai dari antum lagi, ma hadza sekarang, ayo. 1 2 3, come on. Ma hadza? Hadza masjid. Man hadza? Hadza tajir. Dari antum hadza kalb, ya dari antum hadza kalb. Hadza kalb. Hey, satu orang tok. 1 2 3 semuanya. Hadza kalb. Ahadza kalb? La, hadza qit. Dari awal. Antum dari awal dulu, dimulai dari man hadza secara kompak. 1 2 3, ayo. 2 3. Man hadza? Hadza tabib. Man hada? Hada ulas. Tolib. Tolib. Tolib. Tolib. Ya. Tolib. Tolib. Ayo coba, ayo. Masjid. Coba sama mana? Ayo ahadza walad. Silakan 1 2 3 sama. Ahadza walad. La. Hadza rajul. Ma hadza? Hadza masjid. Man hadza? Hadza tajir. Aha, antum salah terus dari tadi. Tajir. Tajir kata antum. Tajir. Besok-besok jangan deket sama anak kan. Ketahuan banget, ketara banget salahnya ya. Ayo, hadza hadza kalb. Ya yang sekarang mulai dari hadza kalb. Ya tafadhol. Hadza kalb. Hadza kalb. La, hadza qit. Kemudian ayo lagi ya, antum lagi ayo. 1 2 3 ya, Koman. 1 2 3 ya. Hadza himar. Ahada himar. La, hadza hisam. Wa ma hadza? Hadza jamal. Ma hadza? Hadza bik. Man hadza? Hadza mudarris. Ahada qamis? La, hadza mindi. Baik, barakallahu fikum. Ini antum setelahnya ada PR kedua, qira waktu. Tulis juga ini. Jadi tugas antum banyak untuk menulis. Ya, nanti kita lihat tulisannya. Insyaallah taala. Baik, itu jadi udah sekian kajian durus al-lughah dari pertama. Insyaallah sekitar 7 atau sampai 10 menit ke depan kita akan meneruskan kajian ilmu alat lainnya usul al-fiqh insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa minta tolong ini, Pak? Pak. Di buat antum doang lagi. Enggak, maksudnya sebarin dulu ya. Oh iya.